طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، إخواتي في الله، para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Persada TV, Rabbani TV, Niaga TV, SKN TV, dan TV-TV lain, dan para netizen di mana saja Anda berada, para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'u wa-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Tema yang kita angkat sekarang, setelah kemarin kita menjelaskan jenis dosa yaitu besar dan kecil, kita sekarang bahas masalah tujuan dari penciptaan manusia. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia untuk mentauhidkannya, juga untuk beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada yang lain-lain. Untuk lebih memperdalam kajian ini, kita pertegas bahwa Allah Azza wa Jalla mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya, menciptakan langit dan bumi dengan tujuan-tujuan agung. Pertama, agar dia dikenal, diketahui oleh manusia. Jadi Allah menurunkan kitab, salah satu di antara tujuannya mengenalkan dirinya. Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya Allah jelaskan di dalam Al-Quran, juga dalam penjelasan para rasulnya, juga fenomena alam yang terdapat di langit dan bumi. Pertama, untuk diketahui. Kedua, agar disembah. Ketiga, tidak sekedar menyembah. Sebab banyak orang menyembah tapi musyrik. Menyembah Allah tapi menyembah juga kepada selain Allah. Ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah tapi berdoa juga kepada selain Allah. Jadi selain diibadati juga ditauhidkan, diesakan Allah dalam hal itu, sehingga seluruh agama hanya milik Allah dan ketaatan hanya kepada Allah. Maksud seluruh agama milik Allah artinya penyembahan, peribadatan hanya tertuju kepada Allah. Ketaatan juga hanya tertuju kepada Allah. Seruan atau ajakan juga hanya ajakan kepada Allah. Dakwah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para ulama, para duat, para asatidah, para mubaligin, semuanya itu mengajak manusia kepada Allah, agar ibadah kepada Allah, agar menyembah Allah, agar taat kepada Allah, bukan agar mengagungkan diri si da'i. Semua seruan mengajak kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan olehmu, inilah jalan hidupku, aku mengajak manusia kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada ucapan orang yang mengajak manusia kepada Allah? Jadi Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, menciptakan langit dan bumi. Pertama, agar Allah dikenal, diketahui oleh manusia. Kedua, diibadati. Ketiga, ditauhidkan. Keempat, ditaati. Semua seruan, semua ketaatan hanya kepada Allah. Dan inilah yang terangkum dalam ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dalam surah Al-Hijr ayat 85 Allah menyatakan wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan sebenar-benarnya. Nah, semua penciptaan langit dan bumi, semua keterangan yang Allah turunkan untuk memberikan informasi kepada manusia tentang beberapa sifat Allah. Coba perhatikan Al-Quran surah At-Talaq ayat yang ke-12. Allah berfirman dalam ayat itu, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan 7 langit, lapis langit dan juga bumi. Seperti itu pula, 7 lapis bumi. Turun perintah Allah antara keduanya. Untuk apa Allah ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan perintah-perintah? Lita'lamu, agar kalian tahu. Agar kalian mengenal. Tahu apa? Annallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah jelaskan salah satu tujuan Allah ciptakan langit dan bumi. Agar manusia tahu siapa Allah. Dan bagaimana Allah. Juga dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 97 Allah menyatakan Ja'alallahu al-Ka'bata al-Baytal haram qiyaman lin-nas wasyahra al-haram wal-hadya wal-qala'id dhalika lita'lamu anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard wa anna allaha bi kulli syai'in alim. Coba perhatikan lagi ayat ini. Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai Baitul Haram, sebagai pusat kehidupan manusia. Allah juga menjadikan bulan haram, menjadikan Al-Hadyu dan Qala'id. Al-Hadyu itu binatang-binatang ternak. Qala'id itu apa? Hewan-hewan kurban yang sudah ditandai. Kenapa Allah jelaskan tentang Ka'bah, Masjidil Haram, dan seterusnya? Agar kalian mengetahui bahwa Allah mengetahui apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, dan semuanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang zahir, yang batin. Yang syahadah nyata ataupun yang gaib. Yang besar, yang kecil, semuanya Allah ketahui. Allah terangkan ini agar kalian tahu salah satu sifat Allah yaitu Al-Alim. Alim bi kulli syai. Mengetahui segala sesuatu. Nah, setelah mengutip 2 ayat tadi berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, fa akhbara subhanahu. Anna al-qasda bil khalqi wal amri ay yu'rafa bi asma'ihi wa sifatihi wa yu'bada wahdahu la syari' la yusyriku bih wa yaquma an-nasu bil qist wa huwa al-'adlu alladhi qamat bihi as-samawati wal ard kama qala ta'ala laqad arsalna rusulan bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Dalam ayat-ayat tadi Allah mengabarkan, menerangkan bahwa tujuan penciptaan dan turunnya perintah agar Allah itu diketahui, dikenal baik namanya maupun sifatnya, lalu diibadati hanya Dia dan tidak disekutukan dengan yang lainnya, dan agar manusia menegakkan keadilan. Keadilan yang menjadi pilar penopang tegaknya langit dan bumi. Allah menyatakan, kami telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, dan kami turunkan bersama para rasul itu kitab dan timbangan agar manusia menegakkan keadilan. Dalam ayat yang barusan, berkata Imam Ibnu Qayyim, fa akhbara subhanahu annahu arsala rusulahu wa anzala kutubahu liyaquma an-nasu bil qisti wa huwa al-'adl wa min a'dhamil qisti at-tauhid huwa ar-ra'sul 'adl wa qawwamuhu wa anash-shirka dhulmun. Qala Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim, fasyirku a'zamu zulm, wa tauhid a'dalul adal, fama kana asyadda munafatan lihadhal maqsud, fahuwa akbarul kabair, wa tawafatuha fi darajatiha bihasbi munafatiha lahu. وَمَا كَانَ أَشَّدَّ مُوَافَقَةً لِهَذَا الْمَقْصُودِ فَهُوَ أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ وَأَفْرَضُ الطَّاعَاتِ. Kata Imam Ibn Qayyim, dalam ayat tadi Allah mengabarkan bahwa Dia mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya agar manusia menegakkan keadilan. Dan keadilan yang paling agung adalah tauhid. Tauhid ini pokok pangkal dan pilar dari keadilan ini. Tauhid ini pokok pangkal dan pilar bagi keadilan ini. Sebaliknya, syirik adalah kezaliman. Allah menyatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Maka syirik sebesar-besar kezaliman, tauhid seagung-agung keadilan, maka setiap kali ada penyimpangan dari tujuan ini, tujuan utama diciptakan makhluk yaitu untuk mentauhidkan Allah, semakin besar penyimpangan dari tauhid, semakin besar dosanya. Dan tingkatan atau jenis penyimpangan ini, tingkatan besar kecilnya dosa ini sangat tergantung dari seberapa besar dia menyimpang dari tauhid. Dan setiap kali sesuatu itu sangat sesuai dengan maksud tujuan diciptakannya makhluk yaitu tauhid, maka dia merupakan sewajib-wajib kewajiban dan sefardu-fardu ketaatan. Jadi kewajiban yang paling wajib adalah tauhid. Sefardu-fardu ketaatan adalah tauhid. Sebesar-besar dosa adalah syirik. Sebesar-besar penyimpangan adalah menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Coba perhatikan hal ini secara seksama dengan perhatian yang sebesar-besarnya dan ambil ibrah dari rincian penjelasan tadi, maka akan diketahuilah siapa Allah yang ahkamul hakimin, siapa Allah yang a'lamul alimin, dan apa yang Allah fardukan kepada hamba-hambanya, apa yang Allah haramkan atas merekanya, atas mereka, maka perbedaan kadar dosa dan taat ditentukan oleh hal tersebut. Oleh karena itulah, maka ketika syirik kepada Allah, syirik itu sendiri merupakan penyimpangan dari maksud diciptakannya manusia, tujuan utama diciptakan manusia, yaitu untuk mentauhidkan Allah, maka syirik menjadi dosa terbesar secara umum. Allah telah haramkan surga atas semua orang yang melakukan perbuatan syirik. Allah telah halalkan darah mereka. Allah telah halalkan harta mereka. Allah halalkan juga keluarga mereka bagi ahli tauhid. Jadi kalau halalnya darah, harta, dan keluarga mereka itu dengan turunnya perintah memerangi mereka. Diperangi mereka. Dan bersikap keras kepada mereka. Ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghludh alaihim. Perangi itu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan bersikap keraslah kepada mereka. Nah, hasil dari peperangan ini apa? Ini peperangan menunjukkan darah mereka halal untuk dialirkan, untuk dibunuh. Harta mereka halal untuk diambil menjadi rampasan perang. Dan keluarga mereka halal untuk ditawan hasil dari peperangan. Hasil dari peperangan yang kalah, kalau yang mati ya mati, dikubur. Yang sempat kabur ya kabur, yang gak sempat kabur karena terluka, terkepung atau apa, jadi tawanan. Tawanan ini bisa ditebus oleh keluarganya dengan harga tertentu yang disepakati. Kalau sudah ditebus, ya bebas lagi pulang. Yang tidak bisa ditebus jadi tawanan, dan tawanan menjadi hamba sahaya. Menjadi budak bagi ahli tauhid. Karena mereka meninggalkan peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun enggan untuk menerima amalan orang-orang musyrik. Semua amalan yang dilakukan oleh orang musyrik, penganut agama selain Islam, itu ditolak. Allah menyatakan, "Man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam? Berarti menyembahnya bukan kepada Allah. Atau mungkin menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Syirik. Maka, وَمَنْ يَبْتَغِرْ الْإِسْلَامِ دِينًا. Siapa orang yang mencari agama selain Allah? Otomatis syirik dia. فَلَا يُقْبَلَ مِنْ. Allah tidak akan diterima. Allah tidak akan terima amal-amalnya. Semua perbuatan baiknya tidak diterima. Walaupun zahir dari perbuatan itu baik. Seperti aksi sosial, menolong, membantu, dan seterusnya. Maka ditolak oleh Allah. Aballahu subhanahu ayyaqbala min musyrikin amalan. Allah enggan untuk menerima amalan orang musyrik. Allah juga tidak akan menerima syafaat. Allah juga tidak akan mengabulkan doa mereka di akhirat. Allah juga enggak akan menghapus kesalahan mereka, enggak akan menerima tebusan apapun dari mereka agar terhindar dari azab, enggak akan Allah terima. maka orang musyrik adalah sebodoh-bodoh manusia. Kenapa? Karena dia menjadikan tandingan bagi zat yang menciptakannya. Inilah puncak kebodohan. Mereka tahu mereka diciptakan oleh Allah, alam jagat raya ini juga diciptakan oleh Allah. Diatur oleh Allah. Allah lah yang memberi rizki. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Amayamliku sam'a wal absar. Katakan oleh Muhammad, tanya, siapa sih yang menurunkan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Siapa yang memberikan dan menguasai pendengaran dan penglihatan? Au mayukhrijul hayya minal mayyit, yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Mengeluarkan kehidupan dari kematian, kematian dari kehidupan? Pasti mereka akan menjawab Allah. Wa mayudabbirul amr, siapa yang mengurus seluruh urusan ini? Mereka akan menjawab Allah. Tahu Allah pencipta alam jagat raya, tahu Allah yang menciptakan mereka, yang memberi rizki kepada mereka dari langit ataupun dari bumi, yang memberikan pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan, mematikan, memberi madarat, memberi maslahat, dan yang mengatur seluruh usaha mereka, tahu Allah. Kenapa nyembahnya kepada selain Allah atau nyembah kepada Allah ditambah menyembah kepada selain Allah? Ini sikap terbodoh yang pernah ada. Maka fal musyrik ajhalul jahilin. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang musyrik itu sebodoh-bodoh manusia. Karena mereka, orang musyrik itu membuat tandingan bagi Allah dalam hal ibadah, dan ini puncak kebodohan. Sebagaimana selain disebut sebagai puncak kebodohan, syirik juga adalah puncaknya kezaliman. Sekalipun orang musyrik itu bukan menzalimi Allah, tapi menzalimi diri sendiri. Allah mau disembah mau tidak, tetap agung. Mau diibadati mau tidak, tetap Allah mah berkuasa. Mau ditaati mau tidak, Allah enggak rugi. Ditaati enggak untung, didurhakai enggak rugi. Oleh karena itu disebut, orang-orang syirik itu melakukan kezaliman yang besar karena dia menzalimi diri sendiri dengan perbuatannya. Dilihat dari efek atau akibat, begitu syirik, begitu menduakan Allah, Allah murka. Dan Allah tetapkan azab yang dahsyat dan abadi di dalam neraka apabila syiriknya tersebut terbawa mati. Tanpa ditobati sebelum kematiannya. Nah, salah satu di antara bentuk syirik yang dianggap samar bagi para pelakunya. Hakikatnya syirik. Tapi para pelakunya itu menganggap itu ibadah yang agung. Karena kebodohan tadi. Yaitu apa? Yaitu menjadikan perantara dan syafaat dalam beribadah kepada Allah. Membuat perantara dalam beribadah kepada Allah. Perantara itu diistilahkan wasilah atau wasilah. Jamannya wasail, jamannya wasailah. Dan para pemberi syafaat yang mereka harapkan bisa memberikan bantuan pertolongan di akhirat di hadapan Allah, padahal sebenarnya tidak, mereka ambil, mereka ibadati. Ini yang menjadi penyebab murkanya Allah. Maka Imam Ibnu Qayyim menerangkan al-wasa'id wa syufa'a bisababi suhtir rabbi wa ghadabih. Jadi adanya perantara dalam beribadah itu menjadi penyebab murka Allah Azza wa Jalla dan kemarahannya. Kata Imam Ibnu Qayyim, waqa'at masalah. Ada satu masalah. Masalah ini tadi, syubhat. Pelakunya mengap ibadah yang agung, padahal hakikatnya kezaliman yang besar. Apakah masalah tersebut? Ya annal musyrika innama qasduhu ta'zimu janabi rabbi tabaraka wa ta'ala wa annahu li'azamatihi la yambagi dukhulu alaihi illa bil wasait wa syufa'a. Kahalil muluk. Orang-orang musyrik niat melakukan perbuatan syirik itu bagus. Tujuannya itu agung. Apa tujuan orang-orang musyrik dalam menyembah selain Allah? Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa niat mengagungkan Allah tapi berbuat syirik? Karena mereka berpikiran keagungan Allah menyebabkan Allah enggak bisa didekati. Allah enggak bisa dimasuki kecuali melalui perantara dan pemberi syafaat. Sama halnya kalau kita mau berjumpa dengan raja, kita rakyat jelata. Raja posisinya begitu luhur. Bisa enggak rakyat bertemu raja langsung? Bisa enggak warga kita bertemu presiden langsung? Enggak bisa. Kecuali melalui perantara orang yang terdekat dengan raja, dengan penguasa. Kita kenal dengan orang dekat raja, lalu minta bantuan. Tolong, bawa saya ke raja. Mau minta sesuatu. Atau tolong mintakan ke raja, saya butuh ini, sampaikan. Kan gitu ya, orang. Mendekati Allah disamakan dengan mendekati orang. Berarti ada unsur menyamakan sifat Allah dengan sifat orang. Para Allah menyatakan, laisa kamitslihi syai'. Wa huwa as-sami'ul basir. Allah itu tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang semisal, tidak ada yang menyamai. Termasuk dalam hal sifat. Kalau sifat manusia seperti raja, presiden, penguasa, atau jangankan level presiden lah. Level umpamanya bupati, wali kota, kita gak bisa sembarangan berjumpa. Datang aja langsung ke kantornya, saya mau ketemu, mau ada permintaan. Bisa gak? Gak bisa. Ada prosedur, ada mekanisme yang harus dilalui. Melalui apa? Melalui ajudannya. Melalui orang-orang terdekatnya. Nanti diagendakan. Kapan, hari apa, jam berapa, di mana, gitu. Apa dikabulkan enggak ini, bertemu ini? Urgen enggak, penting enggak ini? Enggak bisa langsung datang, oh ya silakan masuk, enggak. Itu orang. Baik level wali kota, gubernur, menteri, sampai presiden. Atau kalau negaranya berupa kerajaan, sampai ke raja, sampai ke ratu. Gak bisa langsung, itu orang. Allah gak sama sifatnya dengan manusia. Jadi orang-orang musyrik beribadah kepada Allah Azza wa Jalla melalui perantara dalam rangka mengagungkan Allah. Orang musyrik tidak bermaksud menghinakan kerububihan Allah dengan perbuatan syiriknya. Tapi maksudnya mengagungkan Allah, saking agungnya Allah. Sedangkan kita kotor, banyak dosa. Kita gak bisa sembarang masuk, gak bisa sembarang mendekati, gak bisa sembarangan minta. Harus melalui perantara orang-orang dekat dengan Allah. orang-orang soleh yang disebut dengan para aulia, para wali Allah. Maka berkata orang-orang musyrik, innama a'budu hadhil wasa'it liqarribuni ilaihi watadulluni watudkhiluni alaih. Fahuwal maksud. Wahadhi wasail wasyufa'a. Mereka berkata, kami beribadah kepada perantara-perantara ini. Perantara ini kan berupa patung yang merupakan visualisasi nyata dari orang-orang soleh terdahulu yang sudah mati. Orang soleh dicintai oleh Allah, ahli ibadah, baik, dianggap suci, mati. Betul orang solehnya, betul itu anggap saya benar wali Allah. Dekat dengan Allah. Lalu dibuat patungnya, lalu berdoa kepada patung orang soleh agar doanya disampaikan kepada Allah. Karena kalau kita yang langsung minta kepada Allah, karena kotornya kita, enggak didengar oleh Allah. Maka melalui perantara. Makanya disebut, innama abuduha lituqarribani ilaih. Aku hanyalah beribadah kepada perantara-perantara itu, agar perantara itu bisa mendekatkan aku kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjuki aku dan memasukkan aku ke zona yang memungkinkan kita dikabul doanya oleh Allah. Inilah maksudnya. Oleh karena itulah maka kata mereka, falimakana hadzal qadru mujiban lisakhati wa ghadabihi tabaraka wa ta'ala wa mukhalladan finnar. Bagaimana bisa perbuatan seperti ini mengundang murka Allah? Kemarahan Allah Azza wa Jalla menyebabkan kekal di dalam neraka selama-lamanya, menyebabkan darahnya halal, hartanya halal, dan seterusnya. Itu kan hujjah mereka. Ada lagi kita usut atau kita teruskan pertanyaan ini. Hal yajuzu ayyusri Allahu Subhanahu wa ta'ayyasra Allahu li ibadihi at-taqarruba ilaihi bisyufa wal wasa'id. Bolehkah ataukah Allah, apakah syariat Allah membolehkan hamba-hambanya mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara dan para pemberi syafaat? Ataukah ini sesuatu yang buruk, yang jelek dari segi fitrah, dari pertimbangan akal dan seterusnya, sehingga dilarang keras oleh syariat? Bahkan syariat sendiri menyatakan secara fitrah, secara akal, ini merupakan seburuk-buruk keburukan, sejelek-jelek kejelekan. Yang menjadi rahasia kenapa perbuatan tersebut merupakan dosa yang tidak terampuni. Allah menyatakan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Coba perhatikan penjelasan tadi. Fokuskan pikiran dan hatimu terhadap jawaban dari pernyataan tadi. Dengan mengetahui penjelasan ini, kita nanti bisa membedakan antara orang-orang musyrik dan ahli tauhid. Antara orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dengan orang-orang yang bodoh tentang Allah. Antara siapa ahli surga dan siapa ahli neraka. Jawabannya adalah pertama, kita mohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla. Syirik ini ada dua macam. Pertama, syirik yang berkaitan dengan zat yang disembah. Juga yang berkaitan dengan nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan yang disembah. Ini jenis syirik yang pertama. Syirik yang kedua, syirik dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah kepada Allah. Sekalipun pelakunya meyakini bahwa Allah itu tidak ada tandingannya, tidak ada sekutu, baik dalam hal zatnya, sifatnya, namanya, ataupun perbuatannya. Dua jenis syirik. Jadi syirik yang pertama berkaitan dengan zat, nama, dan sifat Allah. Yang kedua, syirik dalam hal beribadah. Nanti kita rinci. Adapun syirik yang pertama, yaitu syirik terhadap zat Allah dan nama-nama serta sifatnya. Syirik yang pertama ini ada dua jenis. Pertama, syirik ta'til. Mana ta'til itu menolak atau mengingkari, tidak mengakui. Dan inilah seburuk-buruk jenis syirik. Seperti syiriknya Fir'aun laknatullahi alaih. Dia berkata, bertanya kepada Nabi Musa, wa ma rabbul alamin, siapa rabbul alamin itu? Sampai berkata kepada Haman salah satu apa tenaga ahli di bidang sains atau teknologi lah kalau zaman Kiwarim. Berkata Fir'aun, wa qala Fir'auna ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, berkata Fir'aun, hai Haman, buatkan bagiku bangunan yang tinggi agar aku bisa mencapai langit, lalu aku bisa melihat sesembahan Musa. Aku yakin Musa itu dusta. Karena Nabi Musa menyatakan Allah Rabbul Alamin itu ada di atas langit. Lalu si Fir'aun ini menyangka untuk bisa sampai ke Farol itu harus naik ke tempat tinggi sehingga bisa melihat Allah. Hai Haman, tolong buatkan bangunan yang tinggi, aku akan naik nanti bisa melihat sesembahan Musa. Aku yakin Musa ini bohong. Dikiranya bisa. Ya betul, Allah ada di atas langit. Tapi untuk bisa mencapai dan mendekatinya enggak perlu naik ke langit pakai pesawat, pakai Apollo, enggak. Karena kita enggak akan mampu. Untuk mendekatinya cukup zikir. Untuk mendekatinya cukup laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Itu yang menyebabkan kita akan dekat. Jadi antara syirik dengan ta'til ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Setiap orang yang musyrik pasti mu'atil. Orang yang berbuat syirik pasti berbuat ta'til. Karena syirik berarti mengingkari sebagian atau bahkan seluruh dari sifat-sifat Allah SWT. Setiap orang yang musyrik pasti mu'atil. Setiap orang yang menyekutukan Allah pasti dia menafikan atau menolak sifat Allah. Dan setiap orang yang menafikan sifat Allah pasti musyrik. Sekalipun penyebab utama musyrik tidak berarti ta'til. Tapi salah satu penyebab orang syirik itu ta'til. Ada orang musyrik tapi tidak ta'til? Ada. Sebagaimana umpamanya orang-orang musyrik meyakini bahwa Allah pencipta dan seterusnya. Tapi dia menolak hak Allah untuk ditauhidkan. Semua asal mula syirik kembali kepada ta'til ini. Dan ta'til itu ada tiga jenis. Ta'til masnu, ansanihi wa khaliqihi. Pertama, ta'til atau menolak adanya hasil ciptaan yang tidak diakui penciptanya tidak diakui bahwa ini adalah ciptaannya. Kedua, disebut ta'tilu sani subhanah an kamalihil muqaddas bita'tili asma'ihi wa usafi wa af'alihi. Kedua, menta'til sang pencipta yaitu Allah, bahwa Allah itu tidak sempurna. Menta'til, menolak kesempurnaan Allah dengan cara menolak sebagian nama-nama dan sifat Allah atau perbuatan Allah. Seperti umpamanya menolak sebagian ciptaan Allah yang apa, sifat Allah yang dzatiyah. Yaitu menolak, mengingkari Allah memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata. Para Allah jelaskan. Allah memiliki mata, tajri bi ayunina. Perahu itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya. Itu Allah jelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi diingkari. Istiwanya Allah di atas arasy juga diingkari. Itu ta'til terhadap kesempurnaan Allah. Yang ketiga, ta'tilu mu'amalatihi amma yajibu alal abdi min haqiqati tauhid. Menta'atil bermuamalah dengan Allah terhadap apa yang wajib bagi hamba ini. Ta'atil terhadap muamalah, tidak, dia tidak mau ibadah. Kalau yang pertama tadi adalah ta'atil al-masnu an sanihi wa khaliqihi. Menta'atil bahwa ini bukan ciptaan Allah ini. Ini bukan perbuatan Allah seperti qadariyah yang mengingkari sebagian atau seluruh takdir Allah Azza wa Jalla. Perbuatan buruk manusia bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan manusia sendiri gitu. Amal-amal manusia, ciptaan manusia sendiri, bukan ciptaan Allah. Jadi dilepas, diputus keterkaitan antara perbuatan manusia dengan kehendak atau takdir atau perbuatan Allah terhadap hal tersebut. Yang kedua, menta'til, menolak sebagian nama-nama dan sifat Allah, atau menolak mungkin seluruhnya, ada yang seperti itu. Dan yang ketiga, menolak untuk beribadah, bermuamalah, menolak perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dia tolak. Dia langgar larangannya, dia abaikan perintahnya. Nah, inilah tiga jenis ta'til yang menjadi penyebab utama lahirnya perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah kita mengetahui bahwa tujuan utama diciptakannya manusia adalah agar terhindar dari perbuatan syirik ini. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan alam jagat raya, Allah turunkan kitab, Allah utus para rasul. Pertama, agar manusia kenal siapa Allah. Melalui penjelasan-penjelasan yang kenal namanya siapa, sifatnya bagaimana, perbuatannya apa saja. Kedua, agar Allah diibadati. Ketiga, agar Allah ditauhidkan dalam beribadah. Sehingga seluruh agama, pelaksanaan agama, seluruh ketaatan, seluruh seruan hanya mutlak ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Bodohnya manusia terhadap hal ini menyebabkan terjerumusnya mereka dalam syirik. Tidak kenal Allah mengakibatkan ta'til tadi, dan ta'til menjerumuskan pelakunya kepada syirik. Inilah penjelasan yang menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, sehingga seluruh yang Allah lakukan, baik mengutus para rasul, menurunkan kitab, menciptakan langit dan bumi, agar manusia mengenal Allah dan mentauhidkan Allah atas dasar ilmu tentang Allah tadi, ya. Ya, cukup ya penjelasan kita sampai di sini saja. Insyaallah nanti kita akan lanjut ke pertemuan yang akan datang di hari Senin yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini, kami persilahkan dan berikan kesempatan kepada antum untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi, bagi antum yang akan bertanya langsung, silakan menghubungi nomor 022-8686-2637 ataupun bisa melalui pesan singkat berupa SMS atau WhatsApp ke nomor 0811-227-1476. Pertanyaan pertama Ustaz dari Umu Syarifah di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan tim Tarbiyah Sunnah diberi kesehatan dan diberi perlindungan oleh Allah. Amin. Apakah termasuk syirik kecil jika meyakini bahwa kemudahan dalam meminjam riba itu atas kemudahan dari Allah jika pinjaman tersebut di ACC? Dan apakah boleh meminjam uang riba dalam kondisi darurat untuk berobat? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Silakan. Tabarakallahu fiik, Ummu Syarifah di Bekasi. Kalau umpamanya kita melakukan satu dosa, apapun dosanya, termasuk meminjam riba, meminjam uang dengan ada riba, termasuk umpamanya nyolong, mencuri, mencopet, lalu kita katakan Allah lah yang memudahkan semuanya itu. Apakah boleh berkata demikian? Ya, pertama ya, bahwa Allah yang memudahkan seseorang berbuat dosa dan maksiat benar. Tapi itu enggak boleh disyukuri. Sebab apa? Sebab itu musibah besar. Itu uqubah. Itu hukuman. Itu sanksi. Sanksi terhadap sanksi hukuman atas dosa yang kita lakukan sebelumnya. Berarti kita disesatkan oleh Allah, kita dimudahkan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat, dan dipersulit untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Kalau umpama kita berat untuk melakukan ibadah, tahajud, saum Senin Kamis, baca Quran, hadir ke pengajian, siapa yang membuat kita berat melakukan ibadah? Allah. Iya betul Allah. Kenapa Allah demikian? Karena menghukum kita atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Makanya apabila kita merasa berat untuk melakukan ibadah, dan yang membuat kita berat itu Allah, maka cepat tobat. Itu karena dosa loh. Itu karena maksiat. Introspeksi diri, apa dosa yang sudah kita lakukan, lalu berhenti, tobat dari hal itu, minta ampunan kepada Allah. Nanti insya Allah enteng lagi dan ringan lagi. Salah satu hukuman yang Allah berikan kepada orang mukmin yang bermaksiat, selain malas atau berat untuk ibadah juga menjadi semangat dan giat dalam melakukan dosa dan maksiat. Siapa yang memberikan keinginan itu? Ya Allah juga. Yang memberikan keinginan kepada kita untuk melakukan dosa dan maksiat adalah Allah. Kenapa Allah berikan keinginan kepada kita untuk berdosa dan maksiat, sementara keinginan untuk ibadah kok gak dikasih ya? Itu karena hukuman Allah atas dosa-dosa kita sebelumnya. Apalagi umpamanya ya, umpamanya. Kita umpama butuh uang lalu mengajukan pinjaman yang ada bunga. Itu sudah, itikad itu saja sudah merupakan sebuah dosa. Apalagi itikad mau mengambil atau rencana mau mengambil pinjaman bunga ini langsung dilaksanakan. Dosanya, keinginan berbuat dosanya dilaksanakan. Allah hukum. Hukum dengan dijerumuskannya dia ke dalam maksiat. Apapun dosa sebelumnya, ya, kenapa kita punya keinginan untuk berbuat riba umpah? Karena mungkin dosa sebelumnya. Begitulah dosa itu memberi efek domino. Berani kita melakukan satu dosa, akhirnya muncul keberanian untuk melakukan dosa-dosa lain. Lihat sabda Rasul alaihissalatu wassalam. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wal fujura yahdi ilal nar. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jauhi oleh kamu dusta, karena dusta yahdi ilal fujur. Memberi petunjuk atau memberikan dorongan untuk berbuat fujur. Fujur ini ada dua, kata Syaikh Utsaimin. Pertama, al-wuqu fil ma'asi. Terjerumus ke dalam maksiat. Sebelum berdusta, dia enggak berani melakukan dosa lain. Setelah berdusta, kok dia jadi berani melakukan dosa lain? Ini fujur yang pertama. Kedua, selain al-wuqu fil ma'asi, khuruj anittah. Keluar dia dari ketaatan. Tadinya dia rajin umpamanya baca Quran, setiap ba'da sholat baca Quran. Tapi karena berdusta, tiba-tiba berat untuk membaca Al-Quran. Akhirnya berhenti, malas baca Al-Quran. Diambil mushaf, buka-buka, malas tutup lagi. Berat. Dia keluar dari ketaatan yang selama ini dia lakukan. Karena apa? Karena dusta. Dan begitulah seluruh karakter dosa. Setiap dosa membuat kita berat untuk melakukan ibadah, dan setiap dosa menyebabkan kita sangat enteng, ringan, dan berani melakukan dosa dan kemaksiatan yang lain. Itu ya. Jadi kalau umpamanya ada orang mengajukan pinjaman ada riba, lalu dapat riba itu, lalu dia katakan, alhamdulillah Allah memudahkan saya memperoleh pinjaman riba. Gak boleh menerapkan alhamdulillah pada perbuatan dosa. Itu nama istihza. Orang umpama mau nyopet, bismillahirrahmanirrahim. Tuk, alhamdulillah. Syukur ya Allah. Terima kasih sudah diberikan rizki. Itu istihza. Istihza itu mengolok-olok Allah. Menempatkan zikir yang agung di dalam sesuatu yang busuk dan hina, yaitu dosa dan maksiat. Tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh menganggap dimudahkannya kita memperoleh pinjaman riba sebagai anugerah dari Allah. Enggak. Itu azab, itu hukuman, itu sanksi. Yang akan melahirkan sanksi-sanksi lain yang lebih besar, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Ini yang pertama. Kedua, boleh enggak meminjam pinjaman riba dalam kondisi darurat? Tidak, tidak boleh. Daruratnya kayak apa, ya? Karena apa? Karena banyak alternatif lain yang bisa dilakukan selain melanggar ayat Allah. Kalau kita berada di hutan kelaparan, enggak ada makanan apapun kecuali bangkai, ya silakan. Itu darurat, karena gak ada alternatif lain. Kalau gak dimakan itu bangkai, kita mati. Mau berburu yang hidup susah gitu ya, enggak bisa. Berburu yang hidup kemudian disembelih enggak bisa, susah. Larinya lebih kencang dari kita gitu. Nah, ayah ata, tapi ada bangkai. Kalau enggak dimakan mati, boleh makan. Bukan untuk menikmati rasa atau kelezatan dari daging tersebut, tapi untuk menghindarkan madarat kematian yang mungkin muncul bila tidak makan. Iya, enggak ada alternatif. Kalau ini ada banyak alternatif, bisa pinjam, bisa minta. Meminta lebih baik daripada meminjam dengan riba. Meminjam tanpa riba masih bisa, ya. Minta bantuan kepada orang yang mampu masih bisa dilakukan. Menjual sebagian aset yang kita miliki itu jauh lebih mulia daripada meminjam walaupun tanpa bunga. Coba perhatikan aset apa yang bisa kita jual untuk memenuhi kebutuhan darurat. Tadi seperti berobat umpamanya. Daripada pinjam ke bank keliling, ke bank konvensional, ke rentenir. Lebih baik mana barang yang ada, yang masih punya harga, jual atau gadaikan tanpa bunga, itu jauh lebih baik. Jadi tidak sampai pada kondisi darurat, jadi tidak boleh. Wallahu'alam. Silakan baik. Lagi ada telepon tadi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan coba mengangkat penelpon. Silakan yang bagi yang akan bertanya ke nomor 0228686263. Sekali lagi, silakan untuk mencoba menghubungi 0228686263. Ya, silakan. Halo. Halo. Baik, tampaknya sudah terputus. Kita angkat pertanyaan dari Umu Intan di Balai Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kalau orang yang melakukan syirik ini bertaubat? Apa Allah menerima taubatnya? Kemudian, bagaimana bolehkah kita bersedekah kepada pelaku syirik atau seorang paranormal yang sekarang sudah tua dan sakit-sakitan? Selama sakit-sakitan, orang sudah jarang mendatanginya untuk minta air pelaris usaha, jampi-jampi, dan lain-lain. Demikian Ustaz, syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat dulu telepon ya. Kasihan. Ah, baik, baik. Silakan. Kita akan angkat dulu penanya melalui penelpon ya. Silakan, halo. Halo. Silakan. Putus lagi. Silakan. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan dari siapa yang di Balai Endah teh? Umu Intan. Umu Intan. Kalau orang berbuat syirik tapi tobat sebelum matinya, apa diterima? Pasti diterima. Para sahabat dulu orang musyrik. Sebelum mereka masuk Islam, mereka menyembah berhala. Kemudian masuk Islam, tobat dari syiriknya ya diterima. Ya. Jadi ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik ini terbawa mati, tidak ditobati, enggak diampuni. Ya, kalau diampuni maka kalau umpamanya ditobati maka diampuni, ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, boleh enggak kita bersedekah kepada pelaku perbuatan syirik? Tergantung. Kalau sedekah kita bisa menuntun dia kepada jalan hidayah, taubat dari perbuatan syiriknya. Iya, mereka dianggap mu'alaf, baik dari zakat, infak, atau sedekah, iya silakan beri. Tapi kalau umpamanya sedekah kita itu hanya memperkuat perbuatan syiriknya, ya enggak boleh, jangan. Apalagi dijadikan biaya untuk perbuatan syiriknya. Ya, ini saya infak ke makamu sedekah 1 juta. Alhamdulillah. Saya mau pakai ini untuk minta-minta ke makam Mbah Anu. Gawat. Kalau kita mengetahui hal itu enggak boleh. Ya, kalau tidak tahu bahwa dia itu seorang syirik dan akan dipakai syirik, ya enggak masalah. Kalau tahu jangan. Nah sekarang kalau ada dukun sudah tua renta tidak laku lagi. Dan biasanya orang itu minta ke dukun itu agar kaya raya. Si dukunnya miskin. Orang datang ke dukun minta ilmu pelet agar dapat istri yang cantik. Dukunnya juga istrinya ala kadarnya. Kalau memang dukun bisa membuat orang kaya, bisa membuat para wanita cantik menjadi terpikat, niscaya yang pertama kali kaya raya itu dukun. Niscaya para dukun akan memiliki istri yang cantik-cantik. Ah, kenyataannya sekarang fakir, miskin, sakit-sakitan, enggak ada yang menafkahi dan tidak ada yang mendatanginya lagi. Boleh enggak kita infak dan sedekah kepada orang seperti itu? Hukum asal boleh. Orang kafir kita kasih makan, kita kasih minum, kita kasih uang karena kondisinya memang membutuhkan. Iya, kalau umpamanya tidak kita kasih sampai mengakibatkan kelaparan dan mati, ya wajib untuk kita tolong. Jangankan orang, binatang saja umpamanya kelaparan, meong-meong kucing kelihatan lapar, apapun digigit, daun dimakan gitu ya, saking kelaparan, wajib kita kasih makan. Jangankan kucing, umpamanya binatang yang najis seperti anjing, kelaparan, kehausan, ya kita kasih makan. Apalagi ini orang, ya. Walaupun umpamanya orang itu orang kafir, orang musyrik, ya kasih. Apalagi umpamanya dukun yang belum tentu syirik atau belum tentu kafir umpamanya. Sebab kufur tidaknya dukun, musyrik aturnya kufur, dukun dilihat dari bagaimana praktek perdukunannya. Kalau praktek perdukunan, praktek sihirnya itu ada hal-hal yang mengandung unsur syirik atau kufur, ya syirik dan kufur. Tapi ada kalanya tukang sihir atau tukang dukun tidak melakukan praktek syirik atau kufur, tapi tipuan-tipuan, maka dia ahli maksiat. Oleh karena itulah, maka ya kalau kondisinya mengenaskan, kelaparan, tidak ada yang menafkahi, ya. Tapi dakwahi juga, ya. Tidak hanya berinfak dan bersedekah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat penanya melalui penelpon. Ya, silakan. Halo. Halo, sudah masuk. Silakan. Silakan yang telepon. Sudah masuk. Halo. Halo. Ya, silakan Bu. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Tata. Siapa? Ibu Tata. Ibu Tata, Tata di mana? Di Kalimantan. Di Kalimantan. Silakan, silakan Bu Tata. Halo. Ya, silakan Bu. Sudah masuk Ibu, silakan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, saya mau nanya. Ini masalahnya kan ada pada suami ya Ustaz ya. Sepertinya tuh suami tuh sekarang mengikuti satu aliran yang menurut saya memang tidak sejalan, tidak sevisi juga gitu Ustaz. Nah, dengan andai-andai itu suami saya beranggapan bahwa aliran ini tuh benar gitu. Maaf Ustaz, maksudnya itu di sini adalah dia melakukan seperti kayak tasawuf gitu ya Ustaz ya. Nah, saya coba selalu mengingatkan bahwa mungkin kita bisa memperbaiki dengan yang sesuai jalan sunah-sunahnya Rasulullah yang selama ini yang tidak dilebihkan, tidak juga dikurangin gitu. Tapi respon suami itu marah gitu Ustaz. Nah, masalah kami dalam rumah tangga itu selalu hanya itu gitu. Saya selalu mengingatkan bahwa kita harus mentauhidkan Allah, terus di rumah tangga ini harus kita visinya sama, misinya sama gitu. Tapi bagi suami itu tidak merespon itu gitu. Terus dia malah mengikuti suatu kayak semacam kayak ilmu kebatinan gitu Ustaz. Nah, di sini yang saya sebagai istri memang ada ketakutan karena memiliki buah hati gitu ya yang masih kecil juga. yang takutnya kami, abu hati kami tuh ikut jadi terjerumus juga nantinya gitu. Nah, bagaimana nih sarannya Ustaz nih gitu, karena saya betul-betul sudah mengingatkan tapi suaminya belum ngena gitu di hatinya gitu. Dan selalu saya berdoa, pasti berdoa sepanjang malam, sepertiga malam, setiap sholat, dilembutkan gitu hatinya Ustaz. Nah, apakah jalan satu-satunya kalau tidak sesuai, sudah tidak sesuai dengan akidah, apakah berpisah dengan salah satu yang terbaik atau seperti apa Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Tata di Kalimantan, barakallahu fiik. Semoga Allah memberikan kesabaran dan jalan keluar yang terbaik ya bagi masalah yang sedang dihadapinya. Taib. Masalah tidak sejalannya antara suami dengan istri adalah sumber penderitaan dunia sampai akhirat nanti, terutama kalau penyebab tidak sejalannya suami istri ini berkaitan dengan masalah agama, dengan masalah akidah, masalah tauhid, masalah dosa pahala, masalah yang sangat sangat fundamental ya. Nah, kalau ada salah satu pihak, baik suami ataupun istri, yang rusak, menyimpang, maka kewajiban yang pertama adalah memperbaikinya dengan segala cara yang bisa dilakukan. Ada kesalahan suami, lihat kesalahannya apa, dari aspek apa, ingatkan dari aspek itu, nasihati. Kalau kita mampu memberikan nasihat. Kalau enggak, meminta bantuan orang yang bisa menasihatinya, yang didengar omongannya. Kalau semua itu sudah dilakukan, secara zahir sudah kita nasihati, ikhtiar batin dalam bentuk berdoa kepada Allah sudah kita lakukan, tapi tidak juga berubah, dan penyimpangannya sangat fatal. Apalagi tadi sampai mempelajari ilmu kebatinan, ilmu kedigjayaan, yang dikhawatirkan ada unsur syirik di dalamnya. Meminta bantuan setan dari kalangan bangsa jin dan yang sejenisnya. Ya, walaupun ilmu kebatinan itu kelak akan dipakai menolong orang. Akan dipakai untuk membantu manusia. Tapi kalau cara yang dilakukannya melanggar syariat, syirik, ya tetaplah syirik. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik harus diraih, dicapai dengan cara yang baik. Jadi tujuan membantu orang, caranya juga harus baik dan benar. Tidak dengan cara syirik. Tidak dengan cara yang menyimpang. Ya. Nah, itu penyimpangan yang fatal. Yang fundamental. Yang sifatnya asasi, sangat prinsip. Karena menyangkut akidah. Menyangkut tauhid. Ya. Kalau kesalahannya sefatal itu dan tidak bisa diperbaiki, bukan boleh meminta pisah, tapi harus meminta pisah. Mengajukan khulu. Daripada kita terjerumus. Kita terbawa. Kalau kita bertahan dengan kondisi seperti itu, biarlah amaluna amalukum gitu. Amal kita masing-masing. Awet sampai akhir hayat, tapi rajet. Awet rajet itu artinya awet, tapi tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenyamanan, tidak ada keselarasan. Dan tadi dikhawatirkan buah hatinya akan terseret, terbawa. Ya, maka itu menjadi sumber petaka dunia sampai akhirat. Jadi kalau bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Kalau bisa diluruskan, luruskan dulu. Kalau semua upaya sudah mentok, tak ada lagi yang bisa dilakukan, yang bisa merubahnya, maka cari yang lebih selamat, maka Allah Azza wa Jalla insya Allah akan memberi ganti yang jauh lebih baik. Man taraka lillahi syai'an awwadahu Allahu khairan minhu. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Allah akan berikan ganti yang lebih baik kepadanya, ya. Demikian Ibu Tata di Kalimantan, wallahu a'lam bissawab. Silakan yang terakhir, ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Khalid di Padalarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya atas pilihan seorang dukun? Contoh, seseorang ada dua pilihan wanita yang akan dinikahi. Lalu dia bertanya ke dukun dan akhirnya memilih salah satu dari wanita tersebut berdasarkan pilihan dukun. Bagaimana hukumnya istri atas pilihan dukun tersebut, Ustaz? Silakan. Tabarakallahu fiik. Ada dua masalah. Pertama, hukum bertanya ke dukunnya haram, tidak boleh. Ya, apalagi percaya kepada omongannya. Man ata arrafan au kahinan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendatangi dukun lalu percaya kepada omongannya, dia telah kufur kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram, tidak boleh. Sekarang hukum yang kedua, menikahi wanita pilihan dukun. Ini masalah lain, ya. Kalau menikahinya memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sah pernikahannya, sah. Ya, ada walinya, ada dua saksinya, ada ijab kabulnya, ada mahar yang disepakati, ya, dan wanita tersebut muslimah umpamanya, menikahinya sah, sehingga kalau kelak menjadi suami istri melakukan hubungan, ya bernilai ibadah. Tapi apakah baik enggak? Ya tentu saja tidak baik meminta jodoh, ya, melalui perantaraan dukun. Harusnya yang dia lakukan istikharah. Ada dua pilihan nih, si A dan si B, ya. Maka pertama, pilih antara kedua ini mana yang terbaik agamanya. Bukan aspek kecantikannya, kekayaannya, kebangsawanannya, enggak. Kata Nabi SAW, tunkahul mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi karena empat alasan. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Itu karena kecantikan, karena kebangsawanan, karena harta, dan karena agama. Fadfar bidhatid din, taribat siadak. Nikahi wanita itu karena agamanya. Maka kalau enggak, kamu akan rugi, kamu akan binasa. Jadi pilih antara dua ini mana yang lebih baik agamanya, ya. Kalau agamanya sama gitu, ya, maka silakan istikharah. Minta petunjuk kepada Allah, bukan minta petunjuk kepada dukun. Maka kata Nabi alaihissalam, dijamin tidak akan rugi orang yang memutuskan segala sesuatu dengan istikharah. Pasti akan beruntung, pasti akan barokah. Karena Allah yang menuntun dia kepada pilihan yang terbaik untuk dirinya. Adapun ke dukun, ya, kelirunya besar. Tidak akan barokah nanti. Sebuah pekerjaan atau segala hal yang diputuskan melalui pertimbangan dukun. Tidak akan benar, tidak akan barokah, ya. Walaupun demikian, kalau dia menikahi wanita itu, ya sah-sah saja selama syarat dan rukun nikahnya terpenuhi, ya. Tapi itu sebuah langkah yang super salah, super keliru, ya. Kalau itu belum terjadi, cepat tinjau ulang, ya. Tinggalkan dukun itu, tobat dengan sebenar-benarnya. Lalu timbang-timbanglah dua calon tersebut, mana yang lebih baik agamanya, maka nikahilah dia.